Sendang Dawung Overload, penontonnya banyak sekali. Oke, Sendang Dawung Bersatu, Sendang Dawung Bergoyang Kembali, bareng bersama Tiara Amora New Palapa.